Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, seorang muslim pasti akan merasakan resah dan gelisah ketika ia melihat kenyataan yang ada di sekelilingnya. Semakin hari dunia ini semakin menyesakkan dada. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar membuat Islam dan iman yang ada di dalam hati kemudian melemah dan terus melemah. Sebuah kenyataan yang sulit kita ingkari. Sementara usaha dan upaya untuk meningkatkan kembali Islam dan iman kita tidak semudah yang dibayangkan. Demikian pula tidak semua orang lalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tersadar bahwa sesungguhnya iman yang dia miliki sedang turun dan melemah. Lalu ia berusaha untuk meningkatkannya. Tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang kurang pandai membawa diri, ia akan terseret walaupun tanpa sadar, terseret oleh arus berpikir dan bertindak di tengah-tengah masyarakatnya. Memang menjaga iman dan Islam, memang untuk hidup istiqomah amatlah sulit. Hal itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membaca ayat Al-Qur'an satu saja atau membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu, kemudian kita melihat kenyataan yang ada di depan, di belakang, di samping dan di sekeliling kita, selalu saja ada pertanyaan yang muncul. Selalu saja ada pertanyaan yang muncul. Bagaimanakah kami, seperti apakah saya mengamalkan ayat dan hadis ini sementara lingkungan saya demikian dan demikian? Apa hukumnya ketika saya ingin melakukan sesuatu padahal lingkungan yang ada di sekitar saya tidak mendukung? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini ikhwati fillah barakallahu fikum selalu saja muncul. Karena apa? Karena memang lingkungan yang ada di sekitar kita sudah tidak lagi, atau katakanlah kurang mendukung upaya dan tekad kita untuk benar-benar mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini secara kafah, secara sempurna. Maka melihat kenyataan yang demikian, seorang muslim benar-benar percaya, yakin bahwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang beliau sampaikan untuk kita dan tentang kita di akhir zaman ternyata memang betul-betul terjadi. Berita kenabian dan khabar-khabar kerasulan yang pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sejak 1400 tahun yang lalu lebih bahkan. Nah, sekarang benar-benar wujud nyata kita lihat dan kita saksikan. Salah satunya yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an yakthural jahlu wa yaqillal ilmu. Dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, beliau menyatakan bahwa hari kiamat itu tidak akan bangkit sebelum tiba masa-masanya di mana kejahilan itu semakin merata dan menyebar, sementara ilmu dan pemahaman tentang Islam semakin hari semakin berkurang. Seperti itu kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, buktinya sekian banyak ibadah yang bersendikan tauhid dan bernafaskan tauhid malah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Contoh, misal, ketika Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan semua nama dan semua sifat yang ditetapkan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, difahami oleh para ulama tanpa ta'wil, takyif, tamthil, ta'til, tahrif, tashbih. Nah, tanpa menyamakannya dengan makhluk Allah Azza wa Jal. Tanpa mempertanyakan seperti apakah kaifiyahnya. Tanpa menolak, menafikan, atau menta'wilnya. Nah, ketika Ahlus Sunnah memiliki akidah yang semacam ini, apa tuduhan sebagian mereka? Mereka katakan Ahlus Sunnah itu mujassimah. Ahlus Sunnah itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki jisem, tubuh, jasad. Na'udzubillah. Ahlus Sunnah tidak pernah menyatakan yang seperti itu. Nah, tetapi kita dituduh demikian dan demikian. Ahlus Sunnah yang betul-betul ingin kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika ingin mengamalkan salah satu bentuk ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apa kata mereka? Sebagian masyarakat kita, Ahlus Sunnah orangnya jumud. Nah, Ahlus Sunnah melakukan sesuatu yang baru. Nah, Ahlus Sunnah menyalahi ajaran kiai-kiai yang sudah dikenal sejak awal. Bukankah yang seperti ini betul-betul terjadi? Ketika ada sebagian di antara kita ingin meninggalkan satu bentuk maksiat, tidak ingin melakukan perbuatan dosa, dianggap aneh dan lucu. Dianggap aneh dan lucu. Misal, ketika sebagian kita 1, 2, 3 yang kita kenal atau mungkin yang semisalnya, misalkan bekerja. Bekerja di sebuah lembaga perbankan misal, pegawai bank. Nah, bukan hanya sekedar pegawai, bahkan mungkin memiliki kedudukan di sana. Setelah ia belajar agama sedikit demi sedikit, ia kemudian mencapai sebuah keyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa pekerjaan seperti itu harus ditinggalkan. Karena tidak akan jauh-jauh dari praktek riba. Ditinggalkan. Nah, ketika ia tinggalkan jabatan itu, bukankah dianggap aneh oleh mayoritas masyarakat kita. Sebuah jabatan yang diinginkan sekian banyak orang, gaji yang menggiurkan, prestis dan gengsi di mata masyarakat pun cukup tinggi, tetapi ditinggalkan. Ditinggalkan. Nah, malah menjadi pedagang cilok. Sudah bagus-bagus punya pangkat, kedudukannya juga oke, gajinya besar, ditinggalkan malah menjadi pedagang cilok. Tapi bukan pedagang cilok keliling, karena sudah cukup terpelajar, punya beberapa pengalaman, ya membuka kios kecil yang bersih, higienis, nah, terjamin kualitasnya, nah, dengan marketing yang cukup baik. Tetapi kan orang tetap menyatakannya sebagai pedagang cilok. Ini menggelikan dan lucu kata sebagian orang. Sudah jelas-jelas menjadi seorang dokter. Punya kedudukan yang baik. Gaji lumayan. Prestisnya luar biasa dokter itu. Di mata masyarakat. Sebuah profesi yang sangat dihormati. Ditinggal. Hanya karena ingin belajar agama. Ingin talabul ilmi. Ingin lebih dekat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukankah ini sebuah upaya yang sangat baik? Cita-cita yang sangat indah. Tujuan yang sangat mulia. Tetapi, bagaimana tanggapan dan penilaian sebagian masyarakat kita? Edan. Kan begitu kalimat yang keluar. Gila. Gak masuk akal. Gak logis. Sekian banyak orang pengen jadi dokter. Dan sekian banyak orang ingin kedudukan seperti itu. Direktur, kepala cabang, ini dan itu. Ditinggalkan. Duh, ahlus sunnah ki piye to jane? Begitu. Ahlus sunnah itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jelas anak-anaknya cerdas. Anak-anak ahlus sunnah, anak-anak salafin itu cerdas. Nah, sekali mendengar, hafal. Silahkan lakukan survei. Seperti itu hasilnya. Anak-anak kita, anak-anak salafiyin, secara umum relatif lebih cerdas dibandingkan kebanyakan anak-anak orang. Tetapi banyak diantara kita kurang menyadari, mungkin. Mungkin kurang menyadari. Sekali hafal, langsung. Sekali mendengar, langsung hafal. Sekali disampaikan, langsung menangkap. Nah, tapi kemudian ternyata kok dimasukkan di pesantren-pesantren. Tetangganya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, orang tuanya, mertuanya, menganggap hal yang seperti ini aneh. Kok orang mbok sekolah ke anakmu? Memangnya pesantren itu bukan sekolah. Memangnya pesantren itu bukan sekolah. Masa depan anakmu itu nanti bagaimana? Ini melecehkan pesantren. Memangnya orang yang masuk pesantren itu tidak punya masa depan. Memangnya yang dimasukkan ke dalam pesantren itu tidak punya masa depan. Masa depan itu kita berpikirnya lebih jauh. Kalau sebagian masyarakat kita memikirkan masa depan itu sampai mati, kita memikirkan masa depan nanti sampai setelah mati. Masa depan itu bukan hanya berakhir dengan hembusan nafas yang terakhir kali. Tetapi masa depan itu nanti sampai surga dan neraka. Itu baru berpikir tentang masa depan. Baru berpikir tentang masa depan. Nah, maka ketika kita ahlus sunnah dan salafiyin itu punya sebuah tekad. Agar anak-anak kita itu nanti sampai difikirkan masa depannya sampai yang paling depan. Bukan hanya sebatas sampai mati. Tapi setelah mati pun dipikirkan masa depannya. Juga masa depan kita sebagai orang tua. Oleh sebagian masyarakat kan dianggap aneh. Wong anake pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, kok malah dimasukkan pesantren, menghafal Al-Qur'an terus belajar agama saja. Bagaimana akan mengikuti perkembangan zaman? Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang lebih mampu mengikuti perkembangan zaman? Mereka yang tidak tahu agama, yang kurang faham tentang agama, ataukah yang benar-benar faham tentang agamalah yang justru lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Definisi mengikuti perkembangan zaman itu apa? Ikut terseret? Ataukah mereka yang mampu melihat kenyataan lantas bisa memposisikan diri secara tepat dari arus perkembangan zaman itu harus bagaimana? Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kenyataan-kenyataan yang seperti ini semestinya harusnya ya lebih memacu semangat kita untuk giat beribadah, rajin menjalankan ketaatan dan berusaha untuk selalu lebih baik di dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita melihat kenyataan yang lebih jauh. Nah, sekarang kan sedang rame-ramenya parpol, persiapan memilih pimpinan rakyat, koalisi, adu visi dan misi. Ini katakan bergabung, yang sana membelot, yang ini dikatakan membantu, yang sana disebut membangkang. Nah, ini katanya lebih baik, yang sana lebih buruk. Kata siapa ada baik dan buruk dalam dunia politik? Politik itu busuk. Mereka sendiri mengakui dalam dunia politik tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Jadi siapa saja yang masuk dan terjun dunia politik pasti jahat orangnya. Kalau masih punya nurani yang baik, dia pasti akan mundur dari dunia politik. Ada seorang tetangga, secara umum orangnya baik di Jogja. Tahun 99. Pasca reformasi. Ikut pilihan calon legislatif ya. Diterima. Karena memang dicintai masyarakat, baik, dapat suara yang cukup banyak. Baru 3 bulan mundur. Menyatakan mundur dari anggota dewan. Ditanya, ora kuat mas. Ini kan orang yang punya nurani seperti ini. Tapi kalau sudah tidak punya nurani, tidak punya hati, ya tetap terus. Karena menggiurkan jabatan itu. Suara, popularitas, disanjung sana, disanjung sini. Nah, ini kan kenyataan pahit. Maka apa yang harus kita lakukan? Dari tadi cerita, sampai sekarang, saya hanya ingin menggambarkan. Saya hanya ingin menggambarkan inilah kondisi real di lapangan, realita yang memang nyata di sekeliling kita seperti ini. Nah, masyarakat kita harus diakui memang masyarakat kita sebagian di antara mereka sudah betul-betul jauh dari ajaran agamanya. Sampai itu tadi bolak-balik, terbalik ya cara menilainya. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah disebut sunnah. Yang maksiat dan dosa dikatakan sebagai sebuah kemajuan. Yang ingin meninggalkan dosa dan maksiat ditertawakan. Nah, orang berebut dunia, pangkat, jabatan dan kedudukan. Sampai saling membunuh, sikut menjegal satu dengan yang lain. Walaupun katanya politik sehat. Bohong. Sekali lagi, dari beberapa hal, saya hanya ingin menggambarkan inilah kondisi real di lapangan. Lalu seperti apakah sikap seorang muslim? Sikap seorang muslim seperti apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah sejak dulu, sebelum meninggal dunia, sudah menjelaskan kondisi seperti ini. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga sudah menjelaskan jalan keluarnya seperti apa. Jalan keluarnya seperti apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, satakunu fitan alqaimu fiha khairun minal mashi wal qa'idu fiha khairun minal qa'im. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh akan terjadi sekian banyak fitnah. Fitnah di sini dalam pengertian syar'i, bukan dalam pengertian kamus bahasa Indonesia. Fitnah itu menuduh secara keji, bukan. Tetapi sungguh akan terjadi sekian macam dan sekian model ragam fitnah. Fitnah itu ujian keimanan, kenyataan yang akan mempengaruhi iman seorang hamba. Itu yang disebut dengan fitnah. Akan terus terjadi itu. Sekian banyak hal, momen, peristiwa, kejadian, masalah, problem yang akan mempertaruhkan keimanan seorang hamba. Itu akan terus terjadi. Kemudian Nabi memberikan bimbingan. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Bahkan sebelumnya yang berjalan lebih baik daripada mereka yang berlari. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wa man tasyarrafa laha tastasyrifhu. Siapa saja yang terseret dan terbawa arus, secara sengaja ingin melibatkan diri, dia akan terseret, kata Nabi. Secara sengaja dan kesadaran ingin terlibat, terseret. Jadi Nabi menggambarkan lari, berdiri, duduk. Beliau menggambarkan dengan kalimat-kalimat ini tentang keterlibatan kita dalam fitnah-fitnah tadi, ujian-ujian keimanan. Nah, terlibat enggak ataukah tidak? Terlibat ataukah tidak? Di akhir hadis Nabi kemudian menjelaskan, "Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih." Maka siapapun di antara kalian yang bisa menemukan tempat berlindung, tempat untuk menjaga iman, faly'udz bih, perintah dari Nabi. Berlindung di tempat itu. Siapapun di antara kalian yang bisa menemukan tempat berlindung agar iman itu terjaga, berlindung di tempat itu, kata Nabi. Perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kalau kita secara jujur melihat, menimbang dan menilai, tempat berlindung agar iman kita terjaga sebagai ikhtiar dan usaha kita, hasil akhir tetap kembali kepada Allah azza wajalla. Tetapi kita sebagai seorang hamba dituntut dan diperintahkan untuk berusaha. Untuk berusaha. Tempat terbaik yang bisa kita pilih untuk mempertahankan iman sebagai usaha kita di mana? Kalau kita mau jujur, itu justru di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di ma'had. Tempat-tempat yang memang digunakan dan dipilih untuk mengajarkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman as-salafus salih. Itulah tempat terbaik untuk menjaga iman. Tempat terbaik untuk menjaga iman. Jangan dikira iman itu tidak bisa hilang. Iman itu bisa berkurang, berkurang, terkikis, terkikis, terkikis, dan bahkan bisa sampai hilang, na'udzubillah. Bahkan bisa sampai hilang, na'udzubillah. Kalau kita tidak kokoh, kita yang terbawa, inginnya membawa, tapi kita menjadi korban. Nah, sekian banyak orang itu kerja, tinggal di lokasi yang sangat jauh dari majelis-majelis ilmu. Apa yang dia rasakan? Kering, gersang. Bahkan untuk sholat berjamaah pun enggan, malas. Itu sudah tabiat manusia. Semakin ia jauh dari sumber-sumber ilmu, imannya melemah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Rajin, semangat untuk belajar, untuk mengaji, untuk hadir, mengikuti kajian-kajian Islam, berusaha untuk selalu mendekat kepada mereka yang dipandang berilmu, asatidzah. Ketika dekat dengan orang berilmu, akrab, terjalin hubungan dengan baik, kita berharap mendapatkan bimbingan dan arahan dari mereka. Tanya via telepon, lewat SMS, lewat orang, langsung. Nah, yang jelas kondisi di akhir zaman ini justru harusnya membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah, untuk belajar dan terus belajar. Nah, ambisi untuk mendapatkan dunia semakin hari mestinya semakin dikurangi. Mestinya semakin dikurangi. Akhirat harus lebih diperbesar. Karena memang hukumnya seperti itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran sebuah ayat yang sudah sering kita baca dan sering kita dengar, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Allah perintahkan kita cari usaha untuk memperoleh akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Kalau sekarang mah dibalik, cari dunia, jangan lupa akhiratnya. Sekarang porsi waktu yang diberikan untuk dunia dan akhirat, rasionya sudah 1:1. Lebih besar mana? Untuk akhirat ataukah untuk dunia? Jawabannya monggo masing-masing. Jangan saya yang menjawab, karena saya sendiri lebih banyak dunianya. Nah, itulah kenyataannya. Nah, yang jelas di akhir zaman harus lebih banyak beribadah, harus lebih rajin untuk ngaji, harus lebih semangat untuk memperdalam pemahaman tentang Islam. Ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak akan bisa habis dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, walaupun full waktu diberikan, tidak akan mungkin bisa habis. Seumur waktu dan semua kesempatan, seluruh umur yang kita punya, andai dihabiskan untuk belajar agama, tidak akan habis agama itu dipelajari. Hanya sekian persen saja. Nah, hanya sekian persen saja. Lalu kenapa kemudian kita merasa cukup, sudah merasa puas dengan apa yang kita pelajari selama ini, padahal yang belum kita ketahui masih lebih banyak lagi. Masih lebih banyak lagi. Itu anjuran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Falya'udzbih, dalam bentuk perintah. Berlindunglah kalian ke tempat-tempat seperti itu yang bisa untuk menjaga iman, mempertahankan istiqomah, bukannya malah menjauh apalagi meninggalkan. Bukan malah menjauh apalagi meninggalkan. Nah, pilihlah lingkungan yang baik untuk istri dan anak-anak kita. Dekatkan mereka dengan ilmu, dekatkan mereka dengan sumber-sumber keimanan. Jangan jauhkan mereka dari titik-titik ilmu. Kasihan mereka, istri dan anak-anak kita, semampu kita juga. Tidak terlalu memaksakan diri sampai kemudian di luar batas kemampuan, bukan, tetapi semampunya. Nah, yang jelas ibadah, belajar agama harus lebih digiatkan lagi, harus lebih disemarakkan. Dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Muhammad, beribadah di saat-saat harj pahalanya seperti pahala berhijrah kepadaku, hadis riwayat Muslim. Para sahabat kemudian bertanya, yang dimaksud al-harj itu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qatlu al-qatlu. Masa-masa al-harj adalah masa-masa yang dipenuhi dengan pembunuhan. Pembunuhan itu sering terjadi. Pertanyaannya, apakah masa-masa harj itu sudah terjadi di zaman kita? Jelas sudah terjadi. Perang di mana-mana. Perang antar agama, perang antar suku, perang antar ras, perang antar kepentingan. Lihat di negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Perang di sana-sini. Negara-negara kafir. Pembantaian, pembunuhan. Di Eropa, di Asia, beberapa negara sekarang sedang berkecamuk konflik antara penguasa dengan kaum oposisi, antara militer dengan rakyat. Nah, bahkan sampai daratan Amerika yang semikian besarnya, dari paling ujung Kanada sampai Amerika Latin di bagian bawah, pembunuhan kan terus terjadi. Pembunuhan, orang stres ngambil senjata nembak, asal nembak 40 mati tewas. Pengoboman sana sini, dek, di Cina, dek, di Thailand. Nah, di Indonesia kan sama juga. Pembunuhan, terus terjadi pembunuhan. Hanya karena masalah sepele. Nah, wanita yang dia kasihi ternyata ingin dinikahkan oleh keluarganya dengan laki-laki lain. Satu keluarga dibantai. Ada seperti itu ya? Ada. Dibantai satu keluarga. Berdarah dingin demi cinta katanya. urusan sepeda motor, hanya ingin punya sepeda motor itu, temannya dibunuh. Hanya karena senggolan saja. Satu gedung penuh dibakar. Padahal gedung kampus yang bakar mahasiswanya. Tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar ormas, tawuran antar partisipan parpol. Sering terjadi ya. Tingkat pembunuhan itu sangat tinggi. Nah, yang disasar bukan cuma orang-orang tertentu, semua menjadi objek sasaran. Tukang ojek, la haula wala quwata illa billah, yang motornya motor butut, dari sore sampai malam kedinginan nunggu pelanggan, kok ya jadi korban pembunuhan. Nah, hanya karena pengen jam tangan yang dipunya sama si tukang ojeknya. Setek. Nyawa itu seperti tidak ada harga. Nah, di beberapa kota besar ada orang-orang yang siap dibayar 100.000, 150.000, 300.000 hanya untuk menghilangkan nyawa orang lain. 100.000, bunuh ya. Ya, cukup. Selesai, tel, buang ke sungai. Selesai. Nah, yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, wa wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi syai'in qatal wa ma yadri wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi syai'in qutil. Qalu kaifa yakunu dhalika ya Rasulullah? Qala al-harj, al-harj. Nabi Muhammad menyatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sungguh pasti akan tiba saatnya dirasakan oleh umat Islam ini banyaknya pembunuhan. Si pembunuh, orang yang melakukan pembunuhan, dia tidak mengerti kenapa harus membunuh. Yang menjadi korban pembunuhan, yang dibunuh, dia pun tidak tahu kenapa saya dibunuh. Kata para sahabat, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi tadi, al-harj, al-harj. Kita sudah jelaskan apa arti al-harj. Itu gambaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh gak tahu kenapa harus membunuh. Yang dibunuh juga gak paham, kok dibunuh saya kenapa? Nah, salah tembak, salah korban. Kan begitu ya, salah korban. Dibayar tadi, yang penting kamu bunuh. Saya gak tahu yang dibunuh alasannya apa. Yang jelas saya dibayar, bunuh, bunuh. Selesai. Itu gambaran dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Al-harj, al-harj. Akan tiba saatnya seperti itu. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Al-ibadatu fil harj kal hijrati ilayya. Beribadah di masa-masa harj. Itu pahalanya seperti apa, Mas? Berhijrah kepada Nabi. Hijrah kepada Nabi itu luar biasa. Besar sekali pahalanya. Bayangkan hijrah dari Mekah ke Madinah saat itu. Ketika umat Islam dalam keadaan lemah, tertindas, awal-awal dakwah. Pahalanya kan sangat luar biasa. Itu pahalanya. Sebesar itulah pahala yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk yang fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh. Yang ada dalam pikirannya hanya ibadah, ibadah pada masa-masa harj. Maka kita perlu juga belajar ibadah itu apa, sehingga kita tidak terlalu sempit mengartikannya. Ibadah itu tidak hanya diartikan dengan rukuk, sujud, salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Ibadah itu luas, maka harus tetap belajar dan ngaji. Nah, bahkan kita sebagai seorang muslim dituntut cerdas dan pintar. Kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, usahakan bernilai ibadah. Makan, minum kita, istirahat, tidur, dan olahraga yang kita lakukan, usahakan punya nilai ibadah. Value-nya berubah. Dari value-nya 0, mubah, ningkat jadi 3, 4, 5, 10, 20. Bernilai ibadah. Makan, minum, tidur, istirahat, olahraga yang kita lakukan, itu kan sesuatu yang sehari-hari kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Upayakan bernilai ibadah. Rubah value-nya, kalau kata orang, sebagian orang. Jadi makan tuh bukan cuma sekedar makan, biar kenyang. Minum tuh bukan sekedar minum agar menghilangkan dahaga. Tidur itu bukan hanya tidur untuk menghilangkan penat. Istirahat pun seperti itu, bukan hanya untuk leha-leha. Olahraga pun bukan hanya untuk cari keringat, bukan. Tapi niatkan untuk memperlancar, memudahkan dalam praktek ibadah selanjutnya, agar bernilai ibadah juga. Saya makan kenapa? Agar kuat ibadah. Saya minum kenapa? Agar kuat beribadah. Saya tidur gasik kenapa? Agar besok sholat subuh tidak telat. Saya olahraga kenapa? Seger. Nah, itu punya nilai ibadah. Segernya bukan sekedar seger. Segernya agar ketika ibadah, ketika taklim misalkan, lebih segar lagi. Habis olahraga malah tidur, orang melu taklim. Ya wis, kebangetan namanya. Tapi setelah olahraga misalkan terus tambah semangat. Wah, jadi tukang parkir. Wah, sudah pemanasan kan ya. Main bulu tangkis, tenis meja, renang. Sekarang tambah satu lagi yang keempat, futsal. Eh, jamnya ya. Panitia cuma bilang 20 menit saja. Nah ya sudah, ini lebih dari 20 menit, mohon maaf. Jadi seperti itu pesan saya dalam nasihat singkat kali ini. Ya wis lah, dunia itu sudah semakin tua mas. Zaman itu sudah, kita hidup di akhir zaman. Kiamat sebentar lagi. Umur kita sudah tinggal berapa sih? Umur kita tinggal berapa? Sudahlah, rada dikurangi ya, ambisinya kepada dunia. Bukan berarti menuduh panjenengan semua gila dunia, bukan. Nasihat. Rasionya ditingkatkan untuk akhiratnya. Perbandingannya ya, 1 banding 5, 1 banding 10. Jangan 1 banding 1 aja, tapi 1 banding 3 lah, 1 banding 5. Nah, ya apa namanya? Setiap kali kita memandang, menilai, merencanakan sesuatu, itu tadi. Dasarnya adalah kepentingan agama kita. Kepentingan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, dan semoga Allah memberikan keikhlasan untuk kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.